Rinduku membawaku ke bait lagi dengan hati penuh harap. Doa terucap pasti, kini impian terwujud tak lagi sekedar mimpi. Di piringan langsung berangkat ke tanah yang abadi. Lampet patapok sempurna, langkah pertama yang pasti. Tanunut malingah tuo, bawa kita ke negeri suci. Bersama agen resmi romes, tak ada yang lebih pasti. Langsung berangkat umroh, menuju ridho ilahi. Tak perlu tunggu lama, segera angkat kaki. Bersama rombongan suci, kita menuju negeri. Tanpa ragu, tanpa bimbang, Allah yang kita cari. Di bawah naungan Ka'bah, kita semua bersaksi. Tapok 10, langkah pertama yang pasti. Tanunut malingah tuo, bawa kita ke negeri suci. Bersama agen resmi romes, tak ada yang lebih pasti. Langsung berangkat umroh, menuju ridho ilahi. Bersama kita menggapai rahmat yang tak terhingga. Menuju baitullah suci, dengan hati penuh cinta. Segera ambil langkah, kesempatan ini terbuka. Umroh bersama kami, masa depan yang cerah di depan mata. Lampak tapuk 10 langkah pertama yang pasti. Tanunut malingah tuo, bawa kita ke negeri suci. Bersama agen resmi romes, tak ada yang lebih pasti. Langsung berangkat umroh, menuju ridho ilahi. Langsung berangkat, tanpa tunggu lagi kita ke baitullah. Bersamamu selalu, umroh jadi kenyataan di perjalanan yang penuh haru.